Kenapa dia disebut sebagai Ummul Quran? Induknya Al-Quran. Al-Quranu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, yurja'u fi ma'anihi ila ma tadhammanathu hadhihi surah. Al-Quran itu akan dikembalikan dalam makna-maknanya kepada apa yang terkandung di dalam surat ini. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quranul Karim, makna-maknanya akan ada kandungannya di dalam surat ini, Suratul Fatihah. Itu kenapa disebut juga sebagai Ummul Quran. Kemudian yang berikutnya, wa tusamma bisalah. Suratul Fatihah juga disebut as-salah. Surah as-salah. Kenapa? Liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi yarwihi an rabbih. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang beliau meriwayatkannya dari Rabb-nya. Apa? Annallaha jalla wa ala yaqul, bahwa Allah jalla wa ala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat antaraku dan hambaku dua bagian. Yakni Al-Fatihah. Yang dimaksud dua bagian itu antara Allah dan hambanya adalah Suratul Fatihah. Itu yang terbagi menjadi dua. Karena orang yang sholat, kalau dia tidak membaca suratul fatihah, tidak sah sholatnya. Suratul fatihah di dalam sholat itu rukun. Termasuk di antara rukun-rukun sholat. Orang kalau tidak membaca al-fatihah di dalam sholat, maka tidak sah. Nah, maka tidak sah, tidak ada rakaat padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Fatihatil Kitab, yaitu suratul Fatihah. Tidak ada rakaat padanya. Nah, dari hadis ini para ulama berselisih. Orang kalau masbuk, kemudian mendapati imam sudah dalam keadaan rukuk, berarti kan tidak sempat untuk membaca suratul Fatihah. Apakah dia teranggap mendapatkan satu rakaat atau belum? Imam sedang rukuk ini. Menurut nas zahir hadis ini, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kesimpulannya berarti belum teranggap satu rakaat. Kenapa? Karena tidak membaca suratul Fatihah. Jelas ya. Di sini silang pendapat terjadi banyak. Sebagian ulama mengatakan, oh enggak, itu ada hadis yang menerangkan, dikenal dengan hadis Abi Bakrah, yang tatkala itu Abi Bakrah itu makmum. Beliau makmum, saking semangatnya belum sampai ke saf barisan, beliau sudah rukuk. Dan saat itu jamaah sedang rukuk. Kemudian beliau dari luar sudah rukuk dulu. Kemudian berjalan. Bergabung dengan saf. Lalu selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa tadi yang tergesa-gesa? Kemudian Abi Bakrah ngacung, saya ya Rasulullah. Nah, Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahmu kesemangatan, tapi jangan diulangi. Sholat seperti itu. Belum sampai saf, kemudian beliau sudah rukuk, ini jangan diulangi. Ketergesa-gesaan dalam sholat ini jangan diulangi. Butuh tumakninah, butuh ketenangan. Sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, maka ketika seorang makmum mendapati imam dalam keadaan rukuk, tetap mendapati satu rakaat. Kalau yang satu ini, enggak. Nas hadith jelas. Membantah kepada pendapat yang apa? Mengatakan satu rokaat. Dia dapat rokaat tersebut. Hadith Abi Bakar ini masih mujmal. Yang dilarang oleh Nabi itu kan ketergesa-gesaannya. Ya kan? Enggak boleh seorang tergesa-gesa dalam sholat. Mendatangi sholat dalam keadaan ketergesa-gesaan itu enggak boleh. Mau sedang ruku, mau belum ruku, mau sedang al-fatihah, bahkan dia mendatangi sholat dalam keadaan tergesa-gesa, ini tidak boleh. Datangilah sholat itu dengan tumaknina, dengan sakinah, dengan tenang, dengan tentram. Mulai menata hati dengan khusyuk. Ini yang dilarang. Nah, itulah silang pendapat di kalangan para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sepertinya merujukkan pendapat yang kedua. Kalau seseorang mendapati imam sedang dalam keadaan rukuk, maka teranggap dia mendapatkan satu rakaat. Dengan catatan, bukan dengan menunggu imam rukuk. Bukan. Mungkin kalau menunggu imam sampai ruku, tidak sah sholatnya. Tidak teranggap dia satu rakaat. Karena dengan sengaja dia menunggu. Kenapa sih? Panjang. Misalnya, imamnya bacaannya panjang. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Ila akhirih. Yas'alunaka 'anil anfal ini setengah juz ini. Tidak jadilah. Nanti aja. Kalau sudah mau ruku, baru gabung di saf. Dia sengaja berarti tidak membaca suratul Fatihah. Jelas ya? Ini fenomena-fenomena seperti ini biasanya pada sebagian orang-orang yang malas dalam sholat. Jadi dia nunggu imamnya ruku. Atau ketika sholat subuh pada hari Jumat. Alif lam mim misalnya. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif lam mim ini satu lembar setengah. Lumayan 2 menit ya. Mapan maning. Baru ngantuk-ngantuk. Tidak boleh yang seperti itu. Jelas ya? Barakallahu fikum. Kalau bagi orang yang kayak gitu, kasih pendapat yang apa? Yang enggak sah. Kalau nunggu, ruku. Makanya kita harus, ini tipe-tipe orang yang anu cari-cari ini, suka cari-cari. Kalau suka cari-cari, kasih pendapat yang berik. Dia enggak main-main itu. Ini orang-orang betul tanya itu betul-betul memang mencari kebenaran. Mana sih sebetulnya yang rajih? Kadang ada orang bertanya tapi dia udah mempunyai jawaban ini. Jadi kalau ustaznya sudah menjawab, jawab lagi. Tapi di sini disebutkan. Ini disebutkan lagi, di sini disebutkan lagi. Gimana ini? Loh, kamu ini mau gimana? Dulu ada di majelisnya Syekh Muqbil, kalau tidak salah ini ada di dalam Nubdzah Mukhtasarah, karya anaknya beliau, putri beliau. Syekh, saya bertanya ini. Seorang talib bertanya kepada Syekh Muqbil, apa hukum masalah ini Syekh? Saya menerangkan. Seperti itu, fima a'lamu, demikian-demikian, wallahu a'lam bissawab. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin enggak kayak gitu Syekh. Nah, ini. Loh, ini mau ngapain kamu, ya kan? Kalau kamu jualan aja, jualan apa, donat, harganya 5.000. Mas, harganya berapa mas? 5.000. Tapi nang toko kae 2.500. Gemletak para antum. Paling ora yang ana tuku mengana, ya. Monggo. Monggo. Ora apa-apa monggo. Ana yang 5.000 pokoknya titik, yes. Mau nawar 1 rupiah ndak boleh, titik 5.000. Walah ora urus. Malah gara karo tipe kayaknya 10.500. Kamu semua jatuh kusisan. Mau kaya kowe. Kecuali gara tuku satronton lah, ora apa-apa kowe. Ini artinya kita membahas tentang orang yang datang ke dalam sholat kemudian dia belum sempat membaca surat Al-Fatihah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalau seperti ini keadaannya dia tetap mendapatkan satu rakaat meskipun belum apa membaca suratul Fatihah, berhujjah dengan hadis Abi Bakrah. Kalau tadi itu selingan, ya. Kalau tadi itu selingan. Selingan. Kadang kita mendapati orang, oh ini mau mendebat ini. Ini kalau saya jawab begini, dia akan semaur kayak kinyong sembatin. Kasih pendapat jawaban yang merigi men. Ayo kau jadi garap mengendi maning. Jadi dia enggak cari-cari celah itu sudah. Bingung, waduh ini ternyata iya karo antum. Ngerong dia ora apa bakai gue. Taib. Ini selingan aja ya. Falhasil ketika kita mendapati orang yang seperti itu, kita toleransi sudah tidak apa-apa. Misalnya ada orang, ya khi, antum tadi belum membaca surat Al-Fatihah sama-sama misalnya. Kamu ini berarti kurang satu rakaat, kenapa antum tidak menambahkan? Ana yang mendapatkan satu rakaat aja. Oh ya sudah. Sudah. Jangan diperpanjang, sudah. Oh yes. Yang penting dia sholat sudah. Itu juga karena itu ulama yang berselisih bukan diantara kita, bukan. Ulama yang berselisih. Yang beristinbat mengambil sebuah dalil itu ulama. Nah, kita kembali. Disebut suratul Fatihah dengan as-salah karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari rubnya. Bahwa Allah Jalla wa'ala berfirman, aku membagi as-salah, aku membagi suratul Fatihah, membagi salat antara aku dan hambaku dua bagian, yakni suratul Fatihah. Faidha qala alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Allah mengucapkan ini. Faidha qala ar-Rahmanir Rahim. Ketika hamba mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, qala Allahu athna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allahu majjadani abdi. Ketika hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku telah memuliakanku. Fa'idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika hamba mengucapkan, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Qala, Allah mengatakan, hadza baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala. Ini yang dimaksud antara aku dan hambaku dua bagian. Dan untuk hambaku apa yang ia minta. Ayat yang setelah ini itu berisi tentang permohonan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi semua pujian, sanjungan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ini yang antara Allah dan hambanya dalam salat. Kalau kita lanjutkan setelahnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Di sini para ulama menyebutkan hidayatun fis sirat wa hidayatun ilas sirat. Hidayah fis sirat itu maknanya istiqamah di atas hidayah. Hidayah ilas sirat itu maknanya hidayah menuju yang dulunya gemar melakukan ma'asi wa dzunub, minta kepada Allah Jalla wa'ala supaya ditunjukkan jalan menuju siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Bukan artinya kalau kamu itu masih sholat berarti belum sampai pada tingkatan ma'rifat, berarti kamu ini belum benar amalan-amalannya karena masih minta hidayah. Berarti belum benar orang yang minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Berarti kan kamu tuh belum dapat hidayah ke jalan yang lurus. Sehingga kamu masih mengerjakan sholat. Mestinya ini bagi orang-orang yang membagi. Ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Oh, kalau sudah ma'rifat guru kami tidak perlu sholat sudah. Soalnya sudah di jalan yang lurus. Sudah di jalan siratal mustaqim. Tidak perlu lagi ihdinas siratal mustaqim. Karena sudah langsung ini jalurnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan melalui jalurnya Jibril, Nabi, kemudian kepada umatnya. Tapi ini langsung. Wow. La haula wa la quwata illa billah. Kadzib. Ini sudah. Orang lantur, ngalamun. Naam. Siratul ladhina an'amta alaihim. Jalan yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdub alaihim. Bukan jalannya mereka orang-orang yang maghdub. Orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, yang mereka memiliki ilmu tapi tidak beramal. Mereka memiliki ilmu tapi tidak beramal. Kita berlindung dari jalannya mereka, yang mana Allah murka kepada mereka orang-orang Yahudi. Punya ilmu tapi tidak beramal. Waladzalin, dan bukan jalannya pula orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasara yang mereka beramal tapi tanpa bimbingan ilmu, mereka sesat. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jalan yang dimurkai, jalannya orang-orang Yahudi yang memiliki ilmu tapi tidak beramal, dan kita berlindung dari orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasara yang memiliki yang suka beramal tapi tanpa didasari ilmu. Punya ilmu, amalkan. Punya ilmu, amalkan. Sesuai dengan kemampuan. Punya ilmu, amalkan. Punya ilmu, amalkan. Harus kita latih. Dan semestinya kita semakin senang ketika kita mendapatkan ilmu. Bukan semakin rugi, merasa rugi. Kalau sudah tahu, sulit semuanya. Yes, karena berarti kamu belum mengetahui hikmahnya. Bagaimana pertimbangannya. Kamu harus ilmui dulu. Naam. Sebagian orang memilih jalan yang seperti itu. Lebih baik gak tahu daripada ya nanti kalau tahu nanti suruh beramal. Takut untuk beramal. Terus udah gini-gini ajalah. Yang penting jadi orang Islam itu ya bisa sholat 5 waktu. Baca Quran, ya udahlah. Jadi gak usah dalam-dalam ketika orang itu beragama. Itu udah bisa sholat 5 waktu, ya bisa. Baca Quran, ya usulah. Bis, ya baik. Urusah, berdalam-dalam. Dulu kita mengira juga seperti itu. Orang yang belajar agama, orang yang membaca Al-Quran rajin, menghafal Al-Quran rajin, mempelajari tafsirnya dulu, kita kira seperti itu. Orang yang terlalu lah, berjenggot, tumbuh jenggotnya dibiarkan, lama-kelamaan karena semakin ngaji, pakai gamis, pakai songkok, dulu masih ya Senin Kamis lah sholat berjamaah, sekarang rajin berjamaah. Dulu kita kira orang yang kayak gitu itu orang yang terlalu lah dalam beragama. Orang yang kolot dalam beragama. Hidup di dunia kok kayak gitu sekali sih gitu loh. Memang harus seperti itu kah? Kita kira seperti itu dulu. Tapi setelah kita belajar, oh ternyata saya ini yang jauh sekali daripada ajaran agama wisadoh. Kita yang terlalu jauh, bukan mereka yang terlalu kolot dalam beragama. Kita yang terlalu jauh. Waktu kita habis, ya untuk dunia, tapi kita lalai dari kehidupan akhirah. Naam. Terkadang seorang memilih jalan yang seperti itu. Nah, kita jangan. Kita dalam setiap sholat kita berdoa seperti ini kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalannya ahlu sunnati wal jamaah. Yang mengikuti sunnah. Bukan jalannya orang-orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Nanti ilmu ini akan marah meminta pertanggungjawabannya. Kenapa kamu sudah memiliki ilmu tapi tidak beramal? Sehingga Allah murka kepadanya. Kalau menerapkan untuk orang lain, Masya Allah. Tetapi biasanya kalau untuk dirinya, tidak berlaku itu ilmu. Lupa. Biasanya, ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini terus dibimbing, supaya kita ini terus ya berada dalam jalan yang lurus. Kita jaga nikmat hidayah ini, kita jaga nikmat sunnah ini dengan kita beramal dengannya. Jangan sampai terus kemudian kita meninggalkan seurai demi seurai nikmat sunnah ini. Sehingga kita menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa suratul Fatihati 7 ayat. Dan surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Thalathu ayatin wa nisfun minha lillah. 3 ayat dan setengah darinya untuk Allah. Thana'un 'ala Allah azza wa jal, pujian bagi Allah. Wa thalathun wa nisf minha lil 'abdi, dan tiga serta setengahnya dari surat Al-Fatihah ini untuk hambanya. Min qawlihi iyyaka na'budu wa na'am wa iyyaka nasta'in ila akhir surah. Fahada ma'na qawlihi jalla wa ala qasamtu salah, ya'ni suratul Fatihah, baini wa baina 'abdi nisfain. Maka ini makna ya firman Allah jalla wa ala qasamtu salah, aku membagi salat antara hambaku dengan aku, antara aku dan hambaku dua bagian, yaitu suratul Fatihah yang berisikan separo untuk Allah, pujian-pujian untuk Allah, sanjungan untuk Allah, dan separuh lagi untuk hamba. Wa tusamma bil kafiyah, demikian juga disebut suratul Fatihah itu dengan surah Al-Kafiyah. Wa tusamma birruqyah, demikian juga disebut surat Ar-Ruqyah, untuk meruqyah. Li'anna an-nafara minas sahabah alladzina nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Karena ada sejumlah dari kalangan sahabah yang mereka singgah di satu kampung yang ada di perkampungan Arab. Istadhafuhum falam yudhayyifuhum, yang mereka para sahabat itu meminta untuk dijamu karena tamu, meminta dimuliakan kepada kampung tersebut, tetapi kampung itu tidak mau memuliakan atau menjadikan mereka sebagai tamu. Singgah di suatu kampung, minta untuk ditamu, menjadi tamu, tapi tidak dikabulkan oleh penduduk setempat, oleh masyarakat setempat. Faludigha kabiruhum, lalu pembesar mereka, pemimpin mereka, tokoh mereka itu disengat, diludir, ludir itu disengat oleh binatang yang berbisa, ular atau apa namanya, kalajengking misalnya, disengat. Cari tukang obat, cari tabib, tidak dapat-dapat ini, tidak sembuh-sembuh, tidak cocok-cocok ini. Faja'u yatlubuna minas sahabah ar-ruqyah, maka mereka pun, yakni penduduk kampung tadi, meminta, mereka datang dan meminta dari sahabat untuk diruqyah. Masya Allah, untuk apa di ruqyah? Faqala ahadus sahabah, lalu salah seorang sahabah, sahabat di sini maksudnya sahabat Nabi ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa definisi sahabat? Zakaria. Ah, sanda barakafik. Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan meninggal di atas keimanannya. Salah seorang sahabat mengatakan ini, innana narqi walakin abaitum an tudayyifuna, kami akan meruqyah, tapi kalian telah mengabaikan untuk menjamu kami. Fala narqi illa biju'lin, yakni biujrah. Kami tidak akan memberikan ruqyah, tidak akan meruqyah kecuali dengan ju'l. Ju'al ini ujroh, ujroh ini upah. Jadi kami mau ngeruqyah tapi ada upahnya. Fasyaratu lahum qati'an minal ghanam, maka mereka para sahabat, na'am, sahabat mempersyaratkan bagi penduduk kampung itu sepotong dari kambing. Minta ada daging kambingnya. Setuju enggak? Setuju. Sudah. Rukyah berjalan. Kalau di sana itu biasa ya. Biasa. Yang seperti itu tuh biasa. Jangankan enggak usah minta mempertamu, itu enggak usah. Orang datang saja itu biasanya sudah dijamu. Tapi ini enggak dijamu, minta enggak dijamu lah. Sudah sama-sama memberikan syarat. Faqara'a 'alaihi suratal Fatihah. Lalu sahabat ini pun membaca apa? Surah Al-Fatihah. Faqama ka'annama bu'itha min iqal. Lalu dia pun berdiri, bangkit, seolah-olah dia tidak sakit dengan membaca suratul Fatihah. Masya Allah, sembuh. Bisa ular, bisa binatang yang berbisa itu bisa sembuh diruqyah dengan suratul Fatihah. Luar biasa. Nah, luar biasa para jamaah. Keyakinan mereka para sahabah terhadap kalamullah, bahkan terhadap suratul Fatihah secara khusus, itu besar. Sehingga disebut kafiyah, cukup. Disebut suratul ruqyah, karena bisa meruqyah. Keyakinannya besar mereka para sahabat. Sembuh, coba. Dibacakan suratul Fatihah. Yang mungkin secara medis tidak masuk, ya kan? Bacakan suratul Fatihah tidak masuk. Masa berbisa kalau cuma dibacakan suratul Fatihah. Tapi ya, bukankah Allah maha mampu atas segala sesuatu? Makanya ketika seorang meruqyah itu harus fokus. Ya, harus fokus, khusyuk, betul-betul itu meresapi bacaan-bacaannya. Kalamullah Azza wa Jal. Naam, yang gunung saja seandainya dibacakan kalamullah itu bisa ya tersungkur, gunung bisa hancur. Luar biasa kalamullah. Ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, firman-firman Allah jalla wa'ala, yang seorang membacanya itu mendapatkan pahala. Sembuh. Berarti kalau kita membaca, loh saya membaca kok gak sembuh-sembuh ini? Ya mungkin kamu fokusnya di ujrohnya itu ya. Paket apa mas? Bisnis akhirat ini namanya. Dijadikan itu terus. Ya lain. Urusannya lain. Perkaranya lain. Nah, ya kan? Ini para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Subhanallah. Ana secara pribadi ini enggak masuk, memang enggak, bukan siapa suruh memikirkan itu kan. Artinya ini betul-betul kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca suratul Fatihah, sembuh dari gigitan apa? Hewan yang berbisa. Falamma qadimu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, akhbaruhu bima hasal. Maka ketika mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memberitakan apa yang terjadi. Faqala wa ma adraka annaha ruqyah. Tidakkah tahu kalau suratul Fatihah adalah surat ruqyah? Fatusamma birruqyah. Sehingga suratul Fatihah itu disebut dengan surat ar-ruqyah. Karena bisa untuk meruqyah. Jadi kalau kita sakit misalnya, ruqyah coba sendiri, mandiri, khusyuk, resapi, renungi maknanya itu suratul Fatihah. Hampir semua kita, dan semua kita insyaallah ta'ala telah menghafal surat ini. Telah menghafal surat ini, ya kan? Suratul Fatihah. Di mana saja, kapan saja insyaallah kita bisa membacanya. Baca itu dengan diresapi, insyaallah taala. Coba. Wa hiya suratun azimah yadullu ala azamatiha annallaha ja'ala qira'ataha ruknan min arkanis shalah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang agung. Yang menunjukkan keagungannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan membaca suratul Fatihah termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Wa annaha tukarriru fi kulli rak'atin, bahwa suratul Fatihah ini berulang pada setiap rakaat. Fahadha yadullu ala azamati hadhihi surah. Ini juga menunjukkan akan besarnya, akan agungnya surat Al-Fatihah ini. Naam. Intinya adalah cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Orang kalau sudah mencintai Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'anul Karim akan mendatangkan ketenangan, ketenteraman ke dalam hati sanubarinya. Orang gundah gulana, galau misalnya, baca Al-Qur'anul Karim. Jadikan Al-Qur'anul Karim ini sebagai ya sesuatu yang kita terus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fahiya ismatun liman tamassaka bih wa najatun liman ittabi'ahu wa la yanqadhi 'ajaibuhu. Itu Al-Qur'anul Karim akan menjadi ismah, ya penjaga bagi siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, akan menjadi najat, jalan keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuknya, pedoman-pedomannya, dan tidak akan terputus, tidak akan habis keajaiban-keajaiban dari Al-Qur'anul Karim. Sekian banyak orang yang mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Al-Qur'anul Karim. Nah, Allah muliakan mereka, para pembaca Al-Qur'anul Karim. Allah muliakan mereka. Seandainya, seandainya mereka tidak ikhlas pun dalam membaca Al-Qur'anul Karim, Allah tetap muliakan, Allah bayar di dunia itu. Allah kasih apa yang dia maksud untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Untuk apa kamu? Allah kasih itu di dunia. Luar biasa. Pengin yang seperti itu, enggak kan? Orang membaca Al-Quran ingin mendapatkan apa? Dunia misalnya. Tol ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Justru ini yang menjadi wabal, menjadi bencana baginya nanti. Wal a'yadu billah. Itu orang yang tidak ikhlas misalnya. Lah apalagi kalau ikhlas. Di dunia ya dia Allah muliakan, apalagi di akhirat. Dengan sebab membaca Al-Quranul Karim. Anak saja membaca Al-Quranul Karim, itu menjadi pahala bagi orang tuanya. Bisa meningkatkan derajat orang tua di sorga. Nah, membaca Al-Quranul Karim saja itu. Contoh misalnya di dunia, ya sesuatu yang fakta. Keajaiban-keajaiban Al-Quranul Karim. Ada seorang yang sudah sepuh, beliau ini kebiasaannya membaca Al-Quranul Karim, usahanya nih becak. Becak dia. Mengayuh becak itu. Kalau nunggu penumpang, dia buka itu sakunya membaca Al-Qur'anul Karim. Ternyata Allah gerakkan hati orang yang melihatnya. ternyuh melihat orang yang seperti ini. Kok diperhatikan selalu kalau ada tumpangan, dibacalah Al-Quran. Masya Allah. Didatangkinya mbah, jenengan kata seniki pun pinten tahun, ngibundang, kalau kepengen ngibadan ini kari, baca Quran, Masya Allah. Kemudian, mbah jenengan kepengen mengmekah napa mboten, pengen, gimpun nginjang jenengan, teng Mekah nggih, gratis kulo kali rencang-rencang sing biayani. Wah, ajaib apa enggak itu? Oh, luar biasa. Lah mung nyung anu kur gajine kur 750. Ya ora bisa mangkat. Ya bener kowe kaya gue dewek, ngomong dewek. Dikabulna gue. Bokap kowe ngomong kaya gue kan? Iya kan? Ya bener wis. Ora salah kowe ngomong dewek. Mbah enggak pernah. Ayo pokoknya tawakal ala Allah. Allah yang akan memanggilnya kok. Meskipun dia tidak mampu, Allah mampukan dia untuk jadi tamunya. Dengan sebab apa? Baca Quran. Tanpa dia meminta. Dia mendekatkan diri aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ning yo terus dia menyoti tukang becak men kono sing deleng wong sugih kaya mendelengnya. Ya ya. Kepengen de. Bukan kayak gitu. Wah, wong sugih kaya mendelan anyong maca Quran terus. Apa nek kok kisik kaya nabung kae? Nerbong kae liunga, wah, apa nek ditokna. Ayo mabar. Oh, wala. Bukan ya. Itu satu di antara bukti loh. Nah, tidak akan putus keajaiban-keajaiban Al-Qur'anul Karim. Ya ternyuh kan? Kita mendengar yang seperti itu kan ternyuh kan? Beribun bah ya. Kulo alhamdulillah niki. Aduh, Masya Allah. Berarti kalau kita dimudahkan lebih daripada itu, harus sangat bersyukur gitu loh. Harus sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah. Allah mudahkan itu. Seperti itu dia bersyukur sekali. Alhamdulillah ya. Anaknya banyak. Dia anaknya banyak. 8 kalau gak salah. Orang sana jauh. 4 jam mungkin atau 5 jam dari sini. Jauh. 8 anak ini. Ngayuhnya semuanya biayanya dari becak. Itu tadi kalau beliau lakukan udah lama, sering sekali. Pokoknya kalau tidak ada penumpang, ya baca Quran lah. Waktunya sholat, ya sholat. Nah, waktunya tumpangan, ya baca Quran. Tidak terus dijadikan ambisius begitu, tidak. Biasanya kalau urusan kayak gitu, fatanafasuha kama tanafasuha. Ya gitu biasanya. Hati-hati. Kita harus pandai-pandai menjaga hati ini. Ya, salah satunya dengan membaca Al-Quranul Karim. Nah, sehingga terkhusus ini suratul Fatihah, surat yang agung, surat yang besar yang Allah jadikan setiap salat itu, yang Allah jadikan suratul Fatihah ini salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Wahiyat tatadhamanu ma'aniya jalilah. Suratul Fatihah ini mengandung di dalamnya makna-makna yang mulia, makna-makna yang agung. Fafiha anwa'ut tauhidi thalata. Di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat 3 macam tauhid sekaligus. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat dalam satu surat, yaitu suratul Fatihah. Ayat-ayat manakah yang menunjukkan 3 tauhid tersebut? Nah, ini sudah masuk salat Isya insyaallah. Ikuti saja terus di Masjid Al-Furqan ayat-ayat yang menerangkan tauhid dengan macam-macamnya, dengan 3 macamnya. Dalam satu surat, surat Al-Fatihah. Bagaimana pendalilannya? Kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Insya Allahu Ta'ala. Jawabannya ada di masjid ini insyaallah. Wallahu taala lam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.